Dongeng Bahasa Indonesia. Bebek buruk rupa. Ini adalah musim panas yang cerah. Ibu bebek menemukan tempat yang sangat nyaman di bawah pohon dekat kolam untuk mengerami telurnya. Dia mengerami 5 telur. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dengan telur yang lainnya. Dia sedikit khawatir. Dia menunggu mereka untuk menetas. Di satu pagi yang cerah, akhirnya, satu demi satu, telurnya menetas. Pip-pip, bunyi mereka. Semua telurnya menetas. Dan anak-anak bebek mengeluarkan kepala mereka ke dunia. Semua menetas kecuali satu. Oh, anak-anakku yang manis. Aku sungguh ibu yang beruntung. Tapi apa yang terjadi dengan telur yang 5? Ibu bebek khawatir. Telur terakhir ini memakan waktu sangat lama. Dia duduk di atas telur dan memberikan semua kehangatannya. Ini akan menjadi anak bebek yang sangat cantik. Karena telur ini lama sekali menetas. Di pagi yang cerah, saat telurnya menetas, keluarlah seekor anak bebek jelek berwarna abu-abu. Pip-pip. Anak bebek ini berbeda dengan saudaranya yang lain. Pip-pip. Dia sangat besar dan juga jelek. Pip-pip. Tidak ada anak bebekku yang seperti itu. Yang satu ini sedikit jelek. Ibu bebek terkejut saat melihatnya dan sangat sedih. Ibu bebek berharap satu hari nanti bebek itu akan seperti saudara-saudaranya. Tapi hari-hari berlalu dan anak bebek itu tetap jelek. Semua saudaranya mengejek anak bebek tersebut. Dan mereka tidak ingin bermain dengannya. Anak bebek tersebut sangat sedih. Kau bebek jelek. Lihatlah bebek kecil yang jelek ini. Iya, pergi kau. Kau begitu jelek. Kami tidak akan bermain denganmu, dasar bebek jelek. Mereka menertawainya. Dan anak bebek yang jelek itu sangat sedih. Anak bebek jelek itu pergi menuju kolam dan melihat bayangannya di kolam. Tidak ada yang menyukaiku. Aku sangat jelek. Anak bebek memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan. Anak bebek itu berkelana sendiri di dalam hutan. Musim dingin akan segera tiba. Akan ada banyak salju di mana-mana. Anak bebek itu bersedih dan menggigil kedinginan. Dia tidak menemukan makanan ataupun tempat yang hangat. Dia kembali ke keluarganya. Mereka menolaknya. Kau seekor anak bebek jelek. Siapa bebek jelek ini? Dia pergi untuk tinggal di kandang ayam. Tapi ayam-ayam itu mematuki dengan paruhnya. Jadi dia segera pergi. Dia berjumpa dengan seekor anjing. Anjing itu melihatnya, lalu segera pergi. Anak bebek tersebut berpikir sendiri. Aku sangat jelek. Bahkan anjing itu pun tidak mau memakanku. Anak bebek yang jelek itu pun mulai kembali berkelana ke dalam hutan. Dan di sana dia bertemu petani dan membawanya pulang kepada istri dan anaknya. Namun di sana, bebek jelek itu pun bertengkar dengan kucing. Lalu bebek itu pun pergi dari rumah tersebut. Sebentar lagi musim semi. Semuanya terlihat segar dan hijau kembali. Berjalan dan berjalan, dia melihat sungai. Dia sangat senang karena melihat air lagi. Dia mendekati sungai, di mana dia melihat angsa yang cantik berenang. Dia jatuh cinta padanya. Anak bebek tersebut malu pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat bayangannya sendiri di air dan dia merasa heran. Dia tidak lagi menjadi jelek. Dia berubah menjadi seekor angsa yang sangat tampan. Sekarang dia menyadari kenapa dia terlihat berbeda dari saudaranya. Karena dia adalah angsa dan mereka adalah bebek. Dan akhirnya dia menikah dengan angsa cantik yang dicintainya. Dan hidup bahagia untuk selamanya.